Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله فيكم إخوان أحباب أعزكم الله الحمد لله والشكر لله على نعمة الله hari ini tanggal 14 Dzulqa'dah 1442 Hijriah atau tanggal 24 Juni 2021 kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah dan ini kita sudah sampai di pembahasan yang berkaitan dengan kemarin pertemuan kemarin tentang menggabungkan antara ulu dan ma'iyah, sifat Allah yang maha tinggi dan ma'iyah adalah sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Dan di situ kita sudah bahas tentang bahwasannya yang menjadi patokan tentang sifat maha tingginya Allah Azza wa Jalla itu adalah yang berkaitan dengan apa? Ya, bahwasanya Allah Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui apa saja yang dilakukan hamba-Nya. Dan tentang kebersamaan itu bukan kebersamaan dzatiyah sebagaimana yang didengungkan oleh orang-orang manunggalung kawula Gusti. Ya, orang-orang Jahmiyah, dan di mana ini kemarin kita sudah membahas tentang digabungkannya antara sifat ulu dan ma'iyah, sifat Allah Maha Tinggi dan sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla itu ada tiga sudut pandang. Yang pertama tentang Allah Azza wa Jalla itu mensifati dirinya. Dan tidak mungkin dua sifat yang bertentangan itu disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tidak mungkin, ya. Wala yumkin di sini. Kunjinya. Wala yumkin an yajma Allahu li nafsihi baina syai'aini mutanaqidaini abadan. Tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla menggabungkan untuk dirinya ya dua hal yang di situ saling bertentangan selama-lamanya. Ini tidak mungkin. Jadi ini wajah yang pertama. Kemudian sudut pandang yang kedua yang sudah kita bahas ya. Jadi ini kuncinya di sini untuk sudut pandang yang pertama ini. Sudut yang pandang kedua adalah annal ulu la yunafil ma'iyah. Bahwasannya sifat tingginya Allah Azza wa Jalla itu tidak meniadakan. Tidak meniadakan sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Ini asalib Arab. Ini bagian yang kedua. Metode orang Arab ketika mengatakan yaitu apa? manzilna nasiru wal qamar wal qamara ma'ana. Kita itu masih tetap berjalan dan rembulan bersama kita. Paham sampai sini? Ya. Misalnya manzilna nasiru fil lail. Ya, fil lail. Sekarang udah enggak gitu lah, Mas. Udah halal, Mas. Alhamdulillah. Ya. Jadi ini ana tambahin di sini apa? Fil lail. Ya. Manzilna nasiru fil lail wal qamara ma'ana. Maksudnya karena apa? Enggak mungkin orang berjalan di siang hari. Ya. Ini keterangannya apa? Fil lail. Ya. Jadi kalau kemarin itu hanya pelengkap, sekarang sudah resmi, Mas. Jadi belahan hatinya, Allahumma barik. Nah. Ya. Kalau semuanya diserempetin bisa loh, Mas. Tenang, hati-hati. Nah. Jadi manzilna nasiru, kita itu senantiasa berjalan fil lail, di malam hari, wal qamara, dan rembulan itu ma'ana, masih bersama kita. Au manzilna nasiru wan najma fulani ma'ana. Atau kita itu masih berjalan dan bulan, ya, bulan fulani artinya bulan tertentu, sebutannya bulan itu masih bersama kita. Kama dzakara Syekhul Islam fil Aqidah Al-Wasithiyah, dan ini dikeluarkan atau dijelaskan, disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kitabnya sudah datang. Ada di sana. Jadi boleh dibagi bagi yang mau mulazim. Bagi mau yang rutin mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah hari Sabtu. Hari Sabtu itu kita akan belajar. Itu masih awal-awal, alhamdulillah. Jadi tidak ada kata terlambat untuk memulai kitab tersebut. Begitu juga, ini kemarin ada pesankan 30. Jadi bagi yang menginginkan, falitafadduru, bisa mengambilnya. Nah. Kemudian, sebagaimana juga, Syekhul Islam menyebutkan juga di dalam Fatawa Hamawiyah, wa ghairihima, dan lain kedua kitab, itu Aqidah Wasithiyah dan Fatawa Al-Hamawiyah, min kutubi, dari kitab-kitabnya Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian, kemarin juga kita bahas apa, sudut pandang yang kedua, yang ketiga, sudut pandang yang ketiga, tentang apa, Mas? Lau furidho anna bainahuma tanaqidhan, ya, anna bainahuma tanaqidhan fi haqqil makhluk, fa innahu la yalzamu wujudu fi haqqil khaliq. Kalau itu bertentangan menurut perspektif makhluk, belum tentu di situ juga bertentangan menurut Allah Azza wa Jalla. Li'anna Allah laisa kamitsli syai. Nah, ini di sini apa, Mas? Ini poin yang ketiga. Key-nya di sini, tiga. Kalau yang tadi apa? Jadi untuk cara menghafal dari paragraf itu pasti ada, ya, clutch-nya atau clue main topiknya. Ya, bukan man. Mas. Tapi di sini ada kalimat yang antum bisa memahaminya sebagai konteks poin dari paragraf tersebut. Paragraf yang pertama, sudut pandang yang pertama adalah wala yumkinu, ya, al-jam baina naqidaini. Artinya Allah tidak akan mungkin menggabungkan dua hal yang berbeda selama-lamanya. Untuk dirinya, untuk Allah sendiri tidak mungkin. Kemudian perspektif atau sudut pandang yang kedua itu adalah menggabungkan antara sifat ulu, ya, sifat tingginya Allah Azza wa Jalla, dan ma'iyah, sifat kebersamaan Allah adalah apa, Mas? Ini asalib Arabi. Cara mengungkapkan orang-orang Arab, yaitu apa? Manzilna nasiru, ya, wal qamara ma'ana. Kita itu masih tetap jalan dan rembulan itu masih bersama kita. Ya. Padahal di situ apa? Ma'iyah, kebersamaan, tidak mengharuskan adanya persandingan. Paham ya misi? Antum datang dengan siapa? Ana datang dengan istri ana, Ustaz. Istri ana, Ustaz. Masya Allah. Tati dewean. Nah, padahal istrinya sebelah sana, di masjid sebelah sana, ikhwannya sebelah sini. Beda. Dan itu tidak kemudian menjadikan apa? Tidak adanya ma'iyah. Tetap di situ ada ma'iyah. Kebersamaan. Nah, kemudian al-wajh tsalits, ya, cara menggabungkan yang ketiga adalah apa? Laisa kamitslihi. Ya, li'anna Allah laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak ada yang semisal. Sesuatu apapun tidak ada yang semisal dengan Allah azza wajalla. Maka fala yuqasu bi khalqihi. Maka Allah azza wajalla itu tidak bisa dikiaskan dengan makhluknya. Kalau bagi makhluk tidak mungkin, ya itu belum tentu, bagi Allah tidak mungkin. Ya. Fa makana mumtani'an fi haqqil makhluk la yalzam an yakuna mumtani'an fi haqqil khaliq. Sama halnya. Kalau ada sesuatu yang itu tercegah atau sesuatu yang terlarang dari hak makhluk, itu tidak mengharuskan itu juga terlarang atau tercegah bagi haknya khaliq dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang penjelasan di sini. Ya'lamu ahwalahum wa yasma'u aqwalahum wa yara af'alahum wa yudabbiru umurahum yarzuku al-faqira wa yajburu al-kasira yu'til mulka man yasha wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa yu'izzu man yasha wa yudillu man yasha biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini terakhir kita bahas ini, Mas. Ya. Karena ana bahas ulang lagi adalah rabit baina darsan madi wal hadir. Mengikatkan antara pelajaran kajian yang sebelumnya dengan yang sekarang. Karena kalau tidak dimurojaah susah nanti untuk mengikat. Apa sih kajian yang sebelumnya? Nah, kajian hari ini adalah ini. Allah Azza wa Jal itu mengetahui kondisi-kondisi mereka. Kondisi kita di sini, ada yang sudah menikah, ada yang belum menikah, Allah tahu. Ada yang lamun, ada yang bingung, ada yang... Allah mengetahui. Ya. Paham kami di sini? Allah mengetahui. وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ. Dan Allah Azza wa Jal mendengar perkataan-perkataan hamba-hambanya. Hum di sini makhluk. Wa yara af'alahu, dan Allah melihat perbuatan-perbuatan mereka. Wa yudabbiru umurahum, dan Allah mengatur urusan-urusan mereka. Bagaimana Allah azza wajalla mengatur hari ini, ya. Jadi kita ini bisa halal, mendapatkan kehalalan yang halal. Ya. Bukan halal thayyibah. Ayam goreng, ya. Bukan, Mas. Itu halal seumur hidup. Nah. Jadi di situ Allah lah yang mengatur. Ya. Wa yarzuqul faqira. Allah memberikan rezeki bagi orang yang fakir. Kita semuanya di sini fakir. Fakir terhadap ampunan Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah lah yang memberikan rezeki. Maka kalau misalnya kita mengetahui Allah yang memberikan rezeki, ternyata kemudian saat kita itu mampu untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban sebagai hamba, harusnya kita keluarkan. Ya, terutama apa misalnya? Nanti kurban. Kurban itu paling banyak orang-orang desa itu, mereka paling enggak punya sapi, punya kambing. Ya, kalau di Pakis tempatnya Agus itu mesti ada, ya, Gus, ya, sapi. Tapi tabungannya itu bukan untuk korban, tapi mengorbankan diri ketika setelah kematian orang tuanya atau orang-orang yang ada di dekatnya. Untuk bancaan, Mas. Untuk tahlilan. Ya. Untuk pesta kematian. Kematian waktu pesta ini bi. Nah, salah kaprahnya di situ. Sedangkan ketika mereka seharusnya, ketika korban Idul Adha itu menyembelih hewan korbannya, tidak menyembelih. Eman-eman nih. Eman-eman. Ya. Kemudian kalau ditanya lagi, ah nanti ketika nek ono kejadian tiba-tiba orang duwe sang jok piye. Nah, nanti pertanyaannya akhir ujuannya jok piye, jok piye, jok piye. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Jok piye itu senantiasa merdik orang-orang yang tadi berpikir tentang dunianya dahsyat. Padahal selama ini dia mendapatkan rezeki adalah dari Allah Azza wa Jalla. Sekarang antum bisa napas panjang, lebar. Antum bisa berkumpul dengan ikhwan-ikhwan. Ya, ucapkan salam, senyum. Di tempat yang lain belum tentu, Mas. Di tempat yang lain sekarang malah qadarul syafa'. Ada yang terbaring di rumah sakit. Ada yang naudzubillah min dzalik. Masalah sama. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga kita dari pandemi ini, ya, dari COVID, dan semoga juga kaum muslimin itu diselamatkan dari bencana COVID ini, dan segera Allah angkat COVID ini dari muka bumi, terutama dari negeri kaum muslimin. Nah, di sini seterusnya adalah wayajburul kasira. Allah Azza wa Jalla itu memperbaiki, menolong, memperbaiki apa yang rusak. Ya. Yu'til mulka man yasha. Allah memberikan kekuasaan kepada hamba yang Allah kehendaki. Wa yanzi'ul mulka mimman yasha. Dan Allah mencabut, ya, mencabut mulka, mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah memberikan kemuliaan kepada orang yang Allah kehendaki. وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Dan Allah merendahkan, menghinakan bagi orang yang Allah kehendaki. Coba antum lihat. يُعِزُّ يُذِلُّ. Kemudian يُؤْتِي يَنْزِيُ. Ini semuanya berkebalikan. Dan sini adalah sifat apa? Fi'liyahnya Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mau, Allah akan berikan. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah tidak berikan. Maka antum lihat sekarang, orang-orang yang melakukan maksiat, orang-orang yang mencabur adukkan antara maksiat dan kebaikan, itu tidak akan mungkin bersatu selama-lamanya. Itu Allah cabut. Nasallahu alaihi wasallam. Maka kita takut kalau Allah itu mencabut apa yang menjadi nikmat kita selama ini. Jadi jangan pernah merasa aman, Mas. Ya. Jadi wa yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan kehinaan, Mas, kepada orang yang Allah kehendaki. Contohnya yu'izzu memberikan kemuliaan bagi orang apa? Orang yang berusaha keras. Siang malam. Meskipun dia pekerjaannya sederhana, tapi dia bebas riba. Apa yang dipegang hanya cukup untuk makan, minum, dan seterusnya. Itu juga kemuliaan. Wa yudhillu man yasha. Dan Allah menghinakan orang yang Allah kehendaki. Orang yang berbuat apa? Riba. Datang ke bank, ya kelihatannya sekarang mentereng, punya ini punya itu, tapi suatu saat Allah akan cabut, dan itu kehinaan yang dahsyat dari orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian jiyadil khair, di tangan Allah azza wajalla kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu menguasai segala sesuatu. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Allah berkuasa menjadikan kita di sini menjadi paham. Allah berkuasa menjadikan kita di sini semuanya menjadi bersaudara. Allah menjadikan, ya, mampu menjadikan apa saja yang di hadapan kita sekarang ini jadi suatu yang kita cintai, kita sukai. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati. Bisa jadi ketika antum itu pertama kali, apa sih kajian susah amat, susah awal. Tapi kemudian Allah memberikan banyak, oh ternyata kajian seperti ini banyak perjuangan. Naik turun semangatnya. Ya, bapernya juga naik turun. Tapi begitu Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan, memberikan istiqomah, subhanallah, ternyata ini adalah kelezatan yang selama ini saya idam-idamkan. Tapi itu tidak juga diberikan kepada setiap orang. Sebagaimana tadi perkataan legendaris dari Pak Buang, nek bodoh okeh kancane, nek semangat itu pilihan orang. Masya Allah, menginspirasi mas. Ya. Ini bukan cocokologi mas, ngepaske ini mas. Ya. Cara ngepaske sampai ke perkataan Pak Buang, ya Allah yahfad. Ini masya Allah. Dan tadi ana datang di sini tengah 5 kurang 5 menit. Pak Buang sudah ada. Dalam hati ana merapom. Pak Buang saja sudah cukup ana ngajar di sini. Ya. Dan di situ apa yang dikatakan Pak Buang lombarik. Nek bodoh keh kancane. Kalau jadi bodoh, jadi tidak tahu, itu banyak temannya. Nek semangat itu pilihan orang. Tapi kalau mau semangat, mau menuntut ilmu, mau menghadiri kajian ilmu atau tidak, itu pilihan orang. Sahih. Dan ini masuk kepada apa? Hidayatul bayan dan hidayatul taufik. Yang sudah kita pelajari di tafsir Zukhruf. Nah. Kemudian. وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ مَعَ خَلْقِهِ حَقِيقَةً وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً. Jadi Allah Azza wa Jalla dengan kondisi ya mempunyai sifat kebersamaan ma'iyah itu bersama ciptaannya secara hakikatnya. Begitupun Allah Azza wa Jalla di atas makhluknya, di atas arsnya secara hakikinya. Nah, kemudian nah, di sini poin yang pertama, ثم قال يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم. Tadi sudah dibahas. Di sini qauluhu يعلم أحوالهم, mengetahui kondisi mereka. Kondisi-kondisi mereka. Hadihi min muqtadiyatil ma'iyyah wal wa mustalzimatiha. Ya. Ini hadihi ini min muqtadiyat ya min muqtadiyatil ma'iyyah. Afwan. Ini maksudnya di sini apa? Ya'lamu ahwalahum. Allah mengetahui kondisi-kondisi hamba-hambanya. Hadihi min muqtadiyati al-ma'iyati. Ini adalah konsekuensi, Mas. Konsekuensi dari sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla. Allah itu mengetahui apa saja yang menjadi kondisi-kondisi mereka. Ada yang tadi datang nyampe sini ya, mainan rem. Itu ada. Ana dengar, tapi Allah lebih mengetahuinya. Ya. Tadi di parkiran itu, Mas. Antum enggak dengar kan? Ana dengar. Ikhwan kita parkirin itu masih cicit. Ana dengar juga. Tapi di situ sebagian antum kan enggak merhatiin. Ana merhatiin. Sebagaimana saya soalan Mas Ari Habibullah, kalau ngajar beliau itu mesti beliau itu fokus. Ketika ada omongan sana omongan sini atau suara-suara dari anak-anak kecil dan seterusnya. Terus sekutu, sekutu. Diem, diem, diem. Kenapa? Beliau kalau misalnya sudah dengar, hassas. Hassas itu jadi gampang peka. Oh ini lagi ini, ini. Jadi beliau sangat peka. Sehingga beliau menginginkan kalau pas kajian ya kita fokus. Nah. Kemudian, wa mustalzimatiha. Ini bentuk yang mengharuskan apa yang menjadi kondisi-kondisi mereka. Kenapa? Pasti Allah itu mengetahui kondisi dari hamba-hambanya. Ya. Kemudian yang kedua sekarang, poin yang kedua tentang, jadi Allah berada di atas arsnya hakiki dan Allah bersama makhluknya juga. Jadi wa man kana hadza sya'nuhu kana ma'a khalqihi haqiqatan wa in kana fawqahum 'ala 'arsyihi haqiqatan wala mani'a wa laysa fi hadza ayyu tanaqudin wala ayyu wasfin la yaliqu billahi idhil ladzi la yaliqu billahi an nafhama min al ma'iyyati al ikhtilata wal hulula fil makani kama qalatil jahmiyati kama qalatil jahmiyatu. Nah, di sini wa man kana hadha sya'nuhu kana ma'a khalqi haqiqatan wa in kana fawqahu 'ala 'arsyi haqiqatan. Ini tadi sudah kita bahas. Jadi zat yang di situ ya kondisinya Allah Azza wa Jalla bersama ciptaannya. Sifat kebersamaan Allah Azza wa Jalla itu hakikinya seperti itu. Begitu juga Allah Azza wa Jalla berada di atas makhluknya, di atas arsnya, ini hakikinya seperti itu. Yang sesungguhnya seperti itu. Walamania, dan ini ya ya tidak terlarang. Artinya lamaniat tidak ada halangan. Walaysa fi hadza ayyu tanaqudin, dan dalam hal ini tidak ada yang berseberangan, tidak ada yang berseberangan. Artinya bertentangan satu sama lain. Ma'iyah dan apa? Ulu. Jadi kalau antum, kalau kita di sini enggak mungkin. Paham enggak? Bagaimana misalnya mungkin enggak? Misalnya sekarang Asoleh ngambang di sini, di atasnya kita. Ya. Wing. Kan aneh. Enggak mungkin. Itu cuma terjadi di kartun saja mungkin. Ya. Tapi yang seperti itu, yang tidak mungkin bagi makhluk, belum tentu tidak mungkin bagi Khalik. Walillahi mathalul a'la. Bagi Allah itu perumpamaan jauh lebih tinggi lagi. Oleh karena itu di sini ya. Ya. Wala ayu wasfin la yaliku billahi ya. Idzil ladzi la yaliku billahi an nafhama min al ma'iyyati al ikhtilata. Maka kalau ada sifat yang tidak layak diberikan kepada Allah Azza wa Jalla atau disematkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka itu tidak layak bagi Allah Azza wa Jalla untuk kita itu memahaminya. Bahasanya ma'iyah itu harus ada ikhtilat, bercampur. Wal hulul fil makan, menyatu dalam satu tempat. Kama qalatil jahmiyah, sebagaimana dikatakan jahmiyah. Ya. Jahmiyah di sini apa? Manunggaling kaulo gusti, mas. Ya, ini manunggaling kaulo gusti. Jadi Allah Azza Jalla itu menyatu dengan makhluknya. Naudzubillah min dzalik. Walihada, ya. Lama zahara hada al-qawlu al-mubtada'u al-dallu sara as-salafu yaquluna. Ketika ya, dengan ini ketika jelas perkataan ini yang ya sesat, yang dibuat-buat yang sesat, maka salaf, generasi salaf terdahulu itu mengucapkan apa? Huwa ma'ana bi ilmi. Allah azza wa jalla itu bersama kita dalam ilmunya. Fafassaru al-ma'iyyata bilazimiha. Maka mereka menafsirkan ma'iyah itu dengan kontekstual apa? Menjadi bilazimiha, dengan konsekuensi yang memang itu ada di situ. Wahwal ilm. Itu apa? Ilm. Ala anna lazim al-ma'iyah laysa al-ilma faqat. Sedangkan keharusan dari ma'iyah itu bukan hanya ilmu saja. Ya. Dan kemarin sudah kita bahas. Ya. Ini mimbabi muraja. Kama sharaha bidzalika Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Bagaimana Imam Ibnu Katsir meninggal apa? 774 Hijriah. Ya. Wa sharaha bi aidan Ibnu Rajab. Ibnu Rajab 795. Di jami' ulum ahlikam bal huwa ma'ana bi ilmihi wa sam'ihi wa basarihi wa sultanihi wa qudratihi wa rububiyyatihi wa ghairi dhalika min ma'ani ar-rububiyyati lakin fassaraha man fassaraha min salafi bil ilmi raddan 'ala al-jahmiyyati alladhina qalu huwa ma'ana bi dhatihi fil ma'akanina. Jadi di dalam tafsir Mukatsir dan juga di jami' ulum ahlikam dijelaskan, ya, Allah Azza wa Jal itu bersama kita bi ilmihi, dengan sifat maha pengetahuannya Allah Azza wa Jal, wasam'ihi, dengan pendengaran Allah Azza wa Jal, wabasarihi, dengan penglihatan Allah Azza wa Jal, wasultanihi, dengan kekuasaan Allah Azza wa Jal, waqudratihi, dengan kewenangan Allah Azza wa Jal, warububiyatihi, dan sifat-sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jal, sifat-sifat Allah sebagai Rabb, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir, dan yang lainnya. Wa ghairi dhalika min ma'ani rububiyyati, dan yang lainnya dari makna-makna rububiyyah. Lakin fassaraha man fassaraha min salaf, namun yang ditafsirkan oleh generasi salaf terdahulu adalah bil ilmi. Tidak dijelaskan apa? Sam'i, basarihi, sultanihi, dan yang lain. Kenapa? Ini sebagai bantahan raddan 'alal jahmiyah, kepada jahmiyah. Pangkemisi. Karena Jahmiyah menganggap bahwasanya apa? Manunggaleng kaula Gusti. Allah itu menjelma menjadi satu dengan makhluknya. Ya. Alladzina qalu, yang mereka itu berkata, huwa ma'ana bidzatihi. Ya. Allah aja itu bersama kita dengan zatnya, fi makanina, di dalam tempatnya kita. Wa li hadza fi ibaratin ba'dihim. Oleh karena itu ungkapan dari sebagian mereka, wahwa Abdullah Mubarak. Ini Abdullah Mubarak mengatakan, wala naqulu kama yaqulu Jahmiyah. Kita tidak mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Jahmiyah. Innahu ma'ana hahuna. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bersama kita di sini. Wa asyara ilal ardi, yaitu beliau menunjukkan pada bumi di sini. وهذا هو الذي حذره السلف. Ini yang diperingatkan oleh generasi salaf terdahulu. وفسروها بالعلم. Maka mereka pun memberikan tafsiran apa? Dengan ilmu. Tentang sifat ma'iyah. Sifat ma'iyah Allah Azza wa Jalla itu artinya apa? Yang bersama dengan makhluknya adalah apa? Maha pengetahuannya Allah Azza wa Jalla, mengetahui apa saja yang terjadi terhadap makhluk. وهو التفسير ببعض اللوازم. Ini adalah penafsiran yang apa, dari sebagian yang mengharuskan, keharusan dari sifat ma'iyah. Karena apa tadi? Yang komplitnya Allah itu bersama makhluknya dengan ilmunya. Allah bersama dengan makhluknya dengan apa? Penglihatan Allah Azza wa Jalla, dengan pendengaran Allah Azza wa Jalla, dengan sifat rububiyahnya Allah Azza wa Jalla, dan yang lainnya dari sifat-sifat rububiyah dari Allah Azza wa Jalla. Walaysa bilawazim kulliha, dan ini bukan termasuk apa, keharusan dari ma'iyah seluruhnya. Wal qasdu minhu arrad 'alal jahmiyah al-hududiyyah, dan yang diinginkan dengan qasdu minhu ay min al-ilm, ya. Jadi ini di sini Aslunya itu di sini, Mas. Aslunya itu di sini, itu. Nah. Paham? Hanya disebutkan al-ilm. Kenapa? Sebagai bantahan kepada Jahmiyah Hululiyah. Jahmiyah yang punya pemahaman tentang apa? Allah Azza wa Jalla itu zatnya menyatu dengan makhluknya. Kama anna ba'du salaf, sebagaimana sebagian salaf, qala huwa mustawin ala arsihi bidati. Allah Azza wa Jalla itu istawa di atas ars dengan zatnya. Ma'anna bidatihi, kata-kata tambahan bidatihi, itu ghair waridin. Ini tidak ada keterangannya. Itu tambahan bidatihi di sini. Kemudian qala bidatihi, zatnya itu adalah raddan juga. Itu sebagai bantahan. Alaman qala innal istiwa'a huwal istila'. Wa istiwa ini adalah istila'. Artinya apa? Menduduki. Ya. Menduduki setelah sebelumnya tidak menduduki. Bahwa istiwa'u ma'nawiyun. La dhatiyun. Ini adalah istiwanya maknawi, bukan dhat. Dhatiyun. Wa kama abbara ba'duhum biqawlihi, sebagaimana dikatakan oleh sebagiannya dengan perkataan yanzilu ila samai dunya bidhati. Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia dengan dhatnya. Raddan ala ya, ala qawli man yaqul, ini adalah bantahan bagi orang yang mengucapkan innal ladhi yanzilu amruhu, yang turun itu bukan zatnya, tapi adalah perintahnya. Au rahmatuhu, atau kasih sayangnya. Au malakun, atau malaikatnya. Minal malaikati, dari malaikat-malaikat. Satu malaikat dari malaikat-malaikatnya. Fayajibu an na'rifa anna salafa qad yufassiruna syai'a bil makna. Oleh karena itu, ya, yang harus kita fahami di situ bahwa salaf itu telah menafsirkan sesuatu itu dengan makna. Ai bilazimi, yaitu dengan apa? Konsekuensinya. Yang mengharuskan itu tidak boleh ditinggalkan dari makna yang seharusnya. Hadaran min makna al-ba'til. Ini sebagai bentuk peringatan dari makna batil. Ittakhadun nasu fi dhalikal waqt. Kenapa? Orang-orang situ saat zamannya, mereka mengambil penafsiran yang rusak tersebut. Sehingga ada tambahan bidhatihi, bidhatihi. Sebagaimana tadi, apa Mas? Tambahan apa? Bil ilmi. Paham sampai sini? Nah. Ada yang mau tanya kan? Ya. Kalau enggak, Anda lanjutkan. Nah, di sini sekarang. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Di surat As-Sura ayat 11. Laisa, ini tidaklah. Kamitsli, semisal dengan Allah sesuatu apapun. Ya. Jadi tidak ada yang semisal dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwa as-sami'ul basir. Wa huwa Allah azza wajalla itu as-sami'u. Zat yang maha mendengar. Al-basiru, zat yang maha melihat. Nah, ini isyaratun ilal ma'iyyati. Ini isyarat kepada apa? Sifat kebersamaan. Ma'al fauqiyyati. Ya. Disertai dengan sifat Allah. Allah Azza wa Jalla itu berada di atas makhluknya. Lau kudira, ya, annaha mumtani'atun fi haqqil makhluki, fala takunu mumti'atan fi haqqil khaliqi. Kalau itu tercegah dari hak makhluk, artinya bagi makhluk tidak mungkin itu berlaku, maka belum tentu di situ kemudian apa? Tercegah, tidak berlaku untuk al-khaliq. Paham sampai sini? Karena Allah Ta'ala laisa kamitsli syai', karena Allah tidak ada suatu yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sekarang, wala naqulu kama taqulul hululiyyatu, dan kita tidak mengatakan sebagaimana dikatakan oleh Jahmiyah Hululiyyah yang menjelma. Allah Azza wa Jalla itu menjelma dengan makhluknya. Minal Jahmiyati wa ghairihim, dari orang-orang yang berpaham Jahmiyah atau selainnya. Innahu ma'a khalqi, bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu bersama makhluknya. Fil ardi, di bumi. Wa nara anna man qala dhalika fa huwa kafirun aw dhalim. Dan kita berpendapat bahwasanya apa? Orang yang mengucapkan yang demikian, maka dia bisa menjadi kafir awdalun atau sesat. Li'annahu wasafallaha bima la yaliku bihi minan naqais. Karena dia telah mensifati Allah dengan apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal. Dari sifat-sifat, dari sesuatu yang apa berupa kekurangan. Naqais. Ya. Qaluhu. Yang pertama. Tentang ini mas. Qaluhu. Walanakulu kama taqulul hululi. Kita tidak mengucapkan sebagaimana perkataan Jahmiyah hululi. Ya, minal Jahmiyah wa ghairihim. Dari Jahmiyah dan selainnya. Innahuma khalqi fil ardi. Bahasanya Allah Azza wa Jalla bersama makhluknya di bumi. Fal Jahmiyatu yaquluna innallaha ma khalqi halun fil ardi. Ya, Jahmiyah mengucapkan bahasanya Allah itu menjelma bersatu dengan makhluknya di muka bumi. Nah, yang kedua, pembahasan yang kedua, qalu wa nara anna man qala dhalika fa huwa kafirun adhan. Dan kita berpendapat bahasanya orang yang mengucapkan ini demikian ini bisa kafir, bisa sesat. Kafirun in balaghatuhul hujjah. Dia menjadi kafir kalau sudah ditegakkan, sudah sampai padanya hujjah. Wa anna hadha mustahilun 'ala Allah. Dan ini adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Wa annahu naqsun fi haqqi. Dan ini adalah bentuk kekurangan terhadap haknya Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Allah itu sempurna. Kalau kita mengatakan bahwasanya Allah itu tidur, Allah tidak mengetahui apa yang ada di pikiran kita, maka itu menjadikan Allah tidak sempurna. Au dhalun atau sesat. Illam yakun kadzalika. Kalau tidak ya tidak seperti itu. Kalau tidak kafir maka sesat. Paham sampai sini? Nah. Fa ala kulli halin ya. Dengan segala kondisi hadzal qaul marfudun. Ini perkataan ini tidak bisa diterima, Mas. Lakin qailuhu imma an yakuna kafiran wa imma an yakuna dhallan. Orang yang mengucapkannya itu bisa dikenai sebagai orang kafir atau bisa dikenai sebagai orang dolan, sesat. Hasbama taqtadihi halu. Sebagaimana ini konsekuensi dari kondisinya dia. Li'annahu wasafallahu bima la yaliku minan naqais. Karena dia telah mensifati Allah Azza wa Jal dengan apa yang tidak layak bagi Allah Azza wa Jal dari kekurangan-kekurangan. Nah. Sampai di sini. Naktafi bihadil kudrah wa nastamir insyaallah ba'da salatul maghrib insyaallah bi'inillah. Allahumma salli wa sallim subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.